yang saya cintai, yang saya hormati, ibu-ibu majelis taklim di Perth dari North dan dari Seoul, ketua panitia penyelenggara dan pimpinan majelis taklim, serta semuanya yang hadir yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata, kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan alhamdulillah semata-mata karena karunia Allah, kita tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan karunia Allah pula kita dapat melanjutkan kaji kita. Karenanya marilah kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wa salamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan keharibaan Allah yang telah berkenan mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata alhamdulillah kaji kita di pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di pagi hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati dan sekaligus yang saya cintai, sebagai pendahuluan saya tadi ada sedikit pesan terutama untuk ibu-ibu di South. Kalau di North insya Allah sudah tahu CV saya siapakah, karena mohon maaf ada istilah tak kenal maka tak sayang. Seperti apakah itu? Sepintas saja. Kira-kira terhalang enggak ini? Kalau terhalang soalnya agak kesibuk. Enggak, biar apa? Dia terhalang enggak apa-apa. Terhalang enggak? Enggak, benar. Bisa move, enggak apa-apa. Oke. Insya Allah saya mempunyai perbedaan hidup dibanding dengan ibu-ibu. Umumnya ibu-ibu alhamdulillah lahir dari keluarga yang Islam. Ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya Islam. Ada yang mu'alaf gak di sini? Ada? Satu. Baru datang. Ya, baru datang mu'alaf. Alhamdulillah. Ya. Ya, ternyata cuma satu. Ya. Saya sendiri seperti itu. Ayah ibu saya Katolik dan anak-anaknya dididik dibesarkan dalam agama tersebut. Remaja saya pun sudah saya dibaptis umur 1 hari. Remaja sudah berorganisasi di gereja Katolik. Dan kemudian sebelum saya kuliah di perguruan tinggi umum, lebih dahulu saya masuk biara untuk menjadi biarawati atau suster. Perkenalan saya dengan Islam adalah justru saat saya di biara dalam rangka perbandingan agama. Nah, saya akan tunjukkan satu persatu. Saya lanjut lagi dulu sambil dipersiapkan. Dan kemudian yang paling menggugah saya tentang Islam, yang semula saya tidak paham tentang Islam, dan saya beranggapan seperti juga teman-teman saya beranggapan bahwa Islam itu, mohon maaf, adalah agamanya orang miskin, agamanya orang bodoh, agamanya orang yang terlantar. Dan mereka menyatakan yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat siapa? Katanya juga Islam. Nah, ini adalah diri saya. Kemudian berikutnya, ini adalah berbagai organisasi yang saya ikuti ketika saya masih di alam sana, sampai kemudian saya ikrar tahun 83, dan kemudian selanjutnya lanjut sampai dengan hari ini. Dan di dua terakhir ini, di situ tertulis sebagai pendiri IRENA Center, lembaga kajian perbandingan agama dan pembinaan mualaf. Kemudian berikutnya lagi, saya menjadi juga pendiri Gerakan Muslimat Indonesia, yang saat ini saya menjadi salah satu majelis pakar di Gerakan Muslimat Indonesia. Program khusus adalah membentengi umat dari penangkalan akidah dan pemurtadan. Terakhir, untuk saat ini saya mendirikan sebuah pondok pesantren, dan pondok pesantren itu adalah pondok pesantren yang khusus. Tidak seperti umumnya, pondok pesantren ini adalah pondok pesantren untuk mu'alafah. Jadi untuk mu'alaf yang perempuan. Kenapa kok mu'alafah? Ya karena saya perempuan. Tak elok lah kalau kemudian saya membina yang laki-laki gitu kan. Dan jumlah, selain jumlah juga demikian pentingnya fungsi perempuan di dalam pendidikan anak. Dan itulah sebabnya saya berkonsentrasi untuk membina mu'alaf. Kenapa? Karena saya pernah mengalami sendiri bagaimana menjadi seorang mu'alaf yang ketika tahun 83, tahun 90-an, saat itu sulit sekali mencari pembina mu'alaf. Jadi sempat jatuh bangun juga dengan berbagai pengalaman, sehingga saya pun sangat berpikir, sangat memperhatikan ketika mu'alaf itu terdidik, terbina dengan baik. Kita lihat contohnya adalah seluruh sahabat Rasulullah SAW, beliau adalah mu'alaf dan semuanya menjadi pejuang, tegak, tegar, kokoh dan kuat. Tapi kalau kita lihat tentang keadaan mu'alaf saat ini, ternyata sudah sekian tahun masih juga ada yang labil. Bahkan ada yang tidak, karena tidak terbina dengan baik, setelah punya anak, seorang suami mu'alaf ngajak anaknya masuk ke gereja. Macam-macam. Nah, itu sebabnya saya mendirikan pondok pesantren yang khusus untuk mu'alafah. Dan pondok pesantren ini ternyata adalah pondok pesantren satu-satunya di negeri kita, dan insya Allah satu-satunya baru di dunia ini, yaitu pondok pesantren mu'alafah berkurikulum yang ada biasanya rumah singgah. Tapi yang berkurikulum untuk menyampaikan atau untuk menanamkan pemahaman Islam secara kafah, insya Allah baru ini. Kita lihat saja sebentar tujuan pendidikan seperti ini sekilas-sekilas. Berikutnya lagi, kita juga melihat tentang perkembangan pembangunan yang ada. Nah, ini kurikulumnya dulu: tahfiz, tahsin, zakofah Islam, akidah, syariah, akhlak. Sesudah ini basic. Cukup sudah untuk terjun ke masyarakat. Terserah mau ambil berapa SKS lebih dulu. dan cara rekrutmen mu'alafah, saya tidak berkeinginan untuk mu'alafah itu datang seorang diri tanpa ada yang bereferensi. Tidak cukup dengan menyatakan dengan surat ikrarnya saya mu'alafah, saya mu'alaf, enggak cukup. Tapi saya menginginkan jadi semua yang menikmati, yang stay di pondok pesantren ini adalah ada yang bereferensi. Misalnya yang bereferensi dari Perth, dari South ataupun North, atau dari Houston, atau dari yang lain lagi, dari Hong Kong, silakan, dari Indonesia sendiri. Tapi harus ada yang bereferensi. Tujuannya apa? Supaya kita jelas. Dan ikatan antara yang memberikan referensi dengan si mu'alafah yang harus dibina setelah selesai dari pondok pesantren itu tetap berlanjut. Jadi saya masih menginginkan kita semua sama-sama mendapatkan pahala, tidak hanya pondok pesantrennya saja. Dan pondok pesantren ini milik siapa? Pondok pesantren ini semuanya adalah milik kita. Ini sudah saya wakafkan. Jadi ini adalah milik kita. Kita yang membangun, karena hidup kita di dunia itu cuma 1,5 jam akhirat. Berarti kita akan hidup di alam keabadian. Tapi seringkali manusia belum mempunyai bekal cukup untuk alam keabadian. Yang 1,5 jam kita kejar. Tapi bagaimana yang kekal abadi? Banyak yang kita ternyata belum membangun rumah kita di sana. Kita tengok, ini adalah ketika masih berupa tanah. Dan kemudian yang pertama saya bangun adalah tembok keliling seluruh areal. Setelah itu mulailah pembangunan. Ini pembangunan pertama. Yang dibangun adalah gedung serbaguna, lantai 2. Dari gedung serbaguna, begitu selesai, maka saya mulai pakai untuk kajian. Yang paling menarik adalah tamu pertama itu datangnya justru dari luar Indonesia. Tamu pertama yang menikmati adalah majelis taklim dari Malaysia dan Singapura. Baru kemudian yang kedua dari ujung Sumatera, yaitu dari Aceh. Baru kemudian berikutnya dari Jawa Barat. Setelah itu dari Turki dan seterusnya. Dari Jakarta, ya sekarang sudah malah bakti sosial juga. Ini omel. Nah, kemudian untuk percepatan, saat itu saya tidak mempunyai uang cukup untuk membangun gedung, sehingga untuk percepatan kami membangun 2 buah saung rumah tradisional. Tapi alhamdulillah dalamnya lengkap. Dan sejak saat itulah mulai pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan kristologi tapi untuk pola 16 jam. Dan Muhammadiyah sudah memanfaatkannya untuk pelatihan-pelatihan itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah musola, tapi untuk fasilitas 200 orang. Jadi atas dan bawah, fasilitas untuk 200 orang. Alhamdulillah sudah berdiri dan sudah terpakai. Nah, ini adalah waktu peresmiannya. Karena yang membangun adalah mu'alafah, yang meresmikan juga mu'alafah. Ya, oke, berikutnya lagi. Ya, cukup. Nah, ini sekedar pengenalan. Insyaallah, jadi ibu-ibu, saya sudah bukan orang asing lagi di sini. Sudah diketahui identitasnya, dari mana asalnya, dan apa yang saya perbuat, dan bagaimana kedepannya perjuangan, insya Allah tergambar dari ini semua. Nah, sekarang tema kita, saya tidak langsung tapi kembali juga memanfaatkan waktu yang kita nikmati sekarang, yaitu ibadah puasa. Bagaimana seruan Allah untuk ibadah puasa, untuk bulan suci Ramadan? Kita insya Allah, ibu-ibu saya yakin sekali semuanya sudah hafal dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Hafal semua insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya agar supaya kamu bertakwa. Kenapa yang oleh Allah di sini kok bukan ya ayuhan nasu, hai orang-orang, hai umat manusia, tapi Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kenapa hanya orang beriman saja yang oleh Allah diperintah puasa? Allah Maha Pencipta. Semua manusia diciptakan oleh Allah, dan kita bisa buktikan bahwa ternyata semua nabi mengajarkan puasa. Ada puasanya Nabi Musa, ada puasanya Nabi Daud, ada puasanya Nabi Isa, ada puasanya Nabi Muhammad SAW, junjungan kita. Tapi kenapa yang disebut hai orang-orang beriman? Bahkan orang ateis pun mengenal puasa. Puasa mereka kalau kita lihat di tanah air kita, ada yang pati geni lah, ngebleng lah, apalagi mutih lah, iya kan? Ada. Tapi kenapa kok orang beriman? Iya, karena ternyata hanya orang beriman yang mampu menunaikan ibadah puasa. Kenapa hanya orang beriman yang mampu menunaikan ibadah puasa? Karena puasa itu dari kata asyam, asaum. Apa yang dimaksudkan dengan siam, saum? Ternyata yang dimaksudkan adalah pengendalian diri. Jadi ibadah puasa adalah ibadah pengendalian diri. Hanya orang beriman saja yang mampu mengendalikan diri. Nah, kalau kita lihat dengan lebih seksama, kita tadi sudah menjawab pertanyaan, puasa itu wajib bagi orang terdahulu. Telah diwajibkan puasa sebagaimana orang terdahulu. Ternyata bukan hanya manusia yang mampu puasa dan memanfaatkan puasa untuk kualitas kehidupannya. Ternyata makhluk selain manusia, dia banyak yang mampu menggunakan puasa untuk merubah kehidupannya, merubah nasibnya. Jadi puasa yang dilakukan oleh makhluk selain manusia, contohnya mana? Saya ingin tunjukkan makhluknya. Insya Allah ibu-ibu juga kenal makhluk ini. Kenapa kok balik badan? Oh, temannya. Nih. Apa ini bu? Ulat. Bolehkah saya minta tolong ibu saya ambilkan saya tangkapkan ulat dong? Ampun. Ampun kenapa? Ada yang berkenan? Di mana? Tuh di situ di daun-daun itu. Di mana ibu mau, Umi di mana mau ambil ulat? Tuh, ada di sana daun-daun. Di daunnya. Ya, ulatnya di daun-daun itu. Iya, ambil. Yang banyak ya. Berani. Ambil 10. Ya sama daunnya nanti dibawa. Ini aja pertanyaan. Nah, terungkap dari kita yang berjumlah ini kurang lebih 40 orang, hanya satu yang ikhlas bangun menangkapkan ulat. Yang ya udah dua orang berarti. Ya kan? Dua orang. Kenapa? Kalau saya tanya kenapa, lebih baik saya tanya yang di depan saya ini. Tidak takut. Takut, saya geli. Nah, itu jawabannya. Bukan takut, tapi saya geli. Karena ulat itu, kalau saya boleh merinci, mana? Iya, ini yang cantik. Coba yang tadi. Yang bulunya hitam. Jadi mana yang kepala, mana yang kaki, gitu kan? Mana yang ekor, gitu kan? Kita nggak tahu. Jalannya aja begini-begini. Iya kan? Terus andai kata ketika dia jalan ke situ, itu di situ itu adalah buah-buahan. Dia makan buah-buahan. Ada yang buah-buahan itu ternyata udah busuk. Dia makan buah busuk itu. Tapi kemudian ketika dia jalan ke sana, ternyata di sana itu ada kotoran kerbau. Gimana? Terabas juga kotoran kerbau. Tidak dia hindari, karena jalannya begini aja lama kan, jadi dia terabas itu sampai wajahnya pun belepotan dengan kotoran kerbau. Jijik, dianya nggak jijik, kita yang jijik. Alasan kita jijik antara lain yaitu, ya kan, ini mereka ini tahu kok kalau mereka itu selalu mendapatkan respek yang negatif dari kita. Mereka sadar bahwa kita ini menganggap mereka itu binatang yang hina. Mereka sadar bahwa satu pun di antara kita enggak ada yang cinta dengan ulat. Betul enggak? Satu pun enggak ada. Karena hal seperti itu, ini saya pinjam bahasa ulat dan pemikiran ulat. Kira-kira karena itulah mereka kemudian ingin mengubah nasib. Bosan mereka itu dicaci maki manusia. Terus apa yang mereka lakukan? Puasa. Cara mereka puasa kayak apa? Stop makan, stop minum, stop ngelihat yang lain, stop tidak mau lihat, stop kuping ditutup rapat-rapat, stop gerak. Gimana ini caranya? Bayangin, tidak mau ngelihat apapun, tidak mau dengerin apapun, tidak mau nguping apapun kan, tidak mau ngomongin apapun, tidak ada hibah, tidak ada TV bannya. Dada gibah, udah. Gerak pun enggak. Makan minum sama sekali dia tidak. Caranya gimana? Konkretnya seperti apa? Kita lihat apa yang dia lakukan terhadap dirinya. Bukan melingkar, kepompong. Jadi ulat ini membentuk kepompong untuk menutup seluruh dirinya, sehingga dia tidak perlu beraktivitas apapun. Puasa total. Setelah kepompongnya itu terajut dengan indah, dia puasa. Setelah kemudian jangka waktu puasa selesai, dia pecahkan kepompong itu dari dalam. Dan kemudian setelah kepompong itu pecah, terbuka, ternyata kemana si ulat? Si ulat tidak ada lagi. Si ulat tidak ada. Yang ada muncul dari kepompong adalah butterfly, kupu-kupu. Sekarang giliran saya. Mau enggak nangkepin saya kupu-kupu? Ada enggak? Mau. Nah, sekarang mau semua. Saya mau. Iya kan? Nah, semua pada mau. Sampai kemudian ada nyanyian kupu-kupuku yang lucu. Nah, kan? Ketika tadi masih ulat jalannya begini, tapi ketika jadi kupu-kupu, dia tidak berjalan di bumi, malah dia terbang. Manusianya masih jalan pakai kaki dua. Binatang kaki empat, kaki dua jalan, menginjakkan dirinya di bumi. Tapi si ular terbang dari pohon yang satu ke pohon yang lain, ranting yang satu ke ranting yang lain. Kita makan nasi, makan roti. Maaf, di seberang sono ada yang sampai makannya makan ayam tiren, ayam mati kemarin. Betul enggak? Ya kan? Tapi si ulat makan apa? Maaf, kupu-kupunya makan apa? Ternyata makanannya dia adalah sari bunga. Kita makanannya kayak begini. Masih pakai, ada yang senang pakai pengawet. Ada yang senang pakai pewarna. Ada yang senang pakai penyedap. Mohon maaf. Udah tahu kalau minuman-minuman tertentu itu tidak baik untuk kesehatan, diminum juga. Udah tahu itu pengawetnya tinggi, masih dimakan juga. Itulah manusia, tapi mereka ini gak mau, selektif banget. Minumnya apa, Bu? Madu. Madu, ya kita akui, menurut penelitian laboratorium, madu itu sangat manfaat untuk kesehatan kita. Itulah minumannya si ulat. Ulat itu gak pernah minum alkohol. Ulat, jangankan alkohol, soda aja gak, air pun gak, dia minumnya madu. Wow, selektif banget, demikian mahalnya kan makan minumnya. Asalnya dia adalah ulat, tapi dia menjadi mulia. Kenapa? Karena berpuasa. Ini contoh. Selain ulat masih banyak yang lain, termasuk tumbuh-tumbuhan juga ada yang memanfaatkan puasa untuk mengubah nasib. Apa kalau tumbuh-tumbuhan? Ya, anggur. Itu pohon anggur, kalau ingin si pemilik kebun memanen anggurnya, dapat buah anggur, tidak ada cara lain, pohonnya dipuasakan. Caranya puasa gimana? Potong. Setelah itu yang tumbuh adalah buah. Ada lagi pohon yang lain, apa? Flamboya. Teh, mawar, rose. Ya. Itu bunga mawar, rose. Itu kalau berbuah, maaf kalau berbunga, terus kita acuh, marah nih, ngambek dia. Tapi kalau kita potong, kita ambil satu tangkai, kita potong, malah dia akan berbunga lebih banyak. Ini tumbuh-tumbuhan mampu puasa, hewan pun mampu puasa, sampai hewan yang paling jelek, gitu kan? Puas apa namanya, si ulat ternyata berubah jadi kupu-kupu. Sekali lagi, tumbuh-tumbuhan mampu puasa, hewan mampu puasa, manusia nggak mampu puasa, rugi, rugi banget. Cuman banyak orang gak ngerti. Malah dokter zaman saya masih muda dulu, dokter itu pas saya remaja juga mengatakan, jangan puasa, kalau puasa nanti terganggu kesehatan, harus makan teratur. Dokter sekarang bilangnya apa? Kalau Anda punya masalah dengan lambung, berpuasa itu obat terbaik. Nah, jadi ternyata ibadah puasa ini mampu mengubah manusia lahir maupun batin. Kita akan sehat jasmani, juga sehat rohani. Kenapa? Puasa. Jadi puasa itu bukan sekedar urusan mulut. Perubahan akan bisa didapat justru dengan berpuasa. Karena ibadah puasa adalah ibadah pengendalian diri. Maka itulah ada orang yang mengatakan puasa itu, mohon maaf, yang dari semua organ kita yang paling sulit dipuasakan itu yang daerah mana? Mulut. Itu perempuan. Kalau laki-laki ada yang milih mata. Tapi mohon maaf, pernahkah kita perhatikan seorang tahanan? Dia ditahan dalam ruangan hanya 1x2 meter. Atau dia ditahan katakanlah 2x2 meter. Dia tidak mempunyai kebebasan untuk pergi. Dia tidak ada lawan untuk berbicara. Apapun semuanya serba terbatas. Hanya satu yang tidak bisa dibatasi atas orang itu. Apa yang tidak bisa dibatasi? Pikiran. Pikiran ini bisa terbang melayang kemanapun dalam waktu yang tidak bisa terdeteksi dengan jelas. Tergantung orang itu. Yang bisa membatasi adalah dirinya sendiri. Mau melaksanakan ibadah, mau berbuat maksiat atau apa, itu tergantung dirinya. Sedangkan sekali lagi, ibadah puasa adalah ibadah pengendalian diri. Nah ibu-ibu, mudah-mudahan kita ini semua akan mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita naik peringkat kita, target puasa tercapai, yaitu orang yang dekat dengan Allah, orang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang paling bahagia. Karena apa? Karena hidupnya diselenggarakan oleh Allah. Rumusnya, dia berserah diri, maka Allah yang menyelenggarakan dia. Seringkali kita ini merasa lebih pintar daripada Allah. Allah mana tahu, katanya. Maka dia jungkir balik sendiri menentukan hidupnya. Ternyata dia banyak tersandung. Kenapa? Karena pengetahuannya tentang hidupnya sendiri dan tentang dirinya sangat terbatas. Yang maha tahu tentang kita dan hidup ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu sayang, kita ini ternyata oleh Allah dimasukkan dalam golongan umat pilihannya. Khairu ummah. Sebaik-baiknya umat. Atas dasar apa Allah memasukkan kita dalam golongan khairu ummah? Apa prestasi kita? Tapi ternyata bukan karena siapa kita, bukan karena prestasi kita. Tapi Allah memasukkan kita dalam golongan khairu ummah karena kehendak Allah. Kita demikian istimewa karena kita diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam tidak semua manusia mendapatkan. Dan kita mendapatkan. Sekali lagi, bukan karena istimewanya diri kita, tapi karena kasih dan karunia Allah semata. Kita dijadikan sebagai khairu ummah. Allah yang maha tahu mengetahui bahwa kita adalah orang yang bisa diberi amanah. Mana amanah Allah kepada kita? Antara lain, amanah Allah itu ayatnya ibu-ibu kenal. Antara lain, ayat Allah ini adalah surat At-Tahrim ayat 6. Hafalkan? Ku anfusakum wa ahlikum narun. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini amanah Allah. Berarti apa? Ini pun perintah Allah. Sekaligus berarti kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Artinya, jauhkan dirimu dan keluargamu, suami dan anak-anakmu dari api neraka. Sekarang mulai kita bahas. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pengampun. Semua dosa seberat apapun Allah mengampuni. Lah, mana dosa yang Allah tidak berkenan mengampuni sehingga Allah menyatakan jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka? Apa dosa yang bisa menggelincirkan manusia dalam api neraka? Bahasa lain, dosa apa yang Allah tidak berkenan memberikan ampunan? Dosa syirik. Dosa menduakan Allah. Allah itu bukan satu. Kalau cuma satu gak cukup. Allah itu tiga. Contoh, banyak ulah manusia mulai dari zaman dahulu sampai zaman yang sekarang kita sebut modern ini. Zaman dahulu orang menyembah batu. Sekarang di negeri kita kan banyak orang nyembah batu. Iya enggak? Iya kan? Jadi ini loh, siklus manusia itu berputar lagi. Ada orang menyembah pohon, orang menyembah gunung, orang menyembah laut, ada macam kan? Kerbau disembah. Itu zaman Nabi Musa, sapi, anak sapi lagi, ya kan, dijadikan patung disembah, menggantikan siapa? Menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak tahu itu pikiran itu ditaruh di mana itu. Tadi ternyata sekarang enggak jauh-jauh kalau mau lihat orang nyembah kerbau. Ya itu juga. Lain lagi di negeri kita juga ada. Ada di Solo. Solo. Iya. Jadi kotoran yang Kiai Slamet kan. Kiai Slamet mati itu dibilang Kiai Slamet meninggal gitu kan. Diupacarain. Dikebumikan itu katanya. Si kerbau. Terus apa? Urinnya ditampung. Apa yang dijual? Laku enggak? Laku. Fesisnya dikeringin. Terus dibotolin. Nah, tuh, rebutan. Rosa juga ikutan. Ini pesertanya. Ini pengungkapan data ya, Bu ya. Ada gambarnya? Ayo tunjukin gambarnya Kiai Slamet. Ini pengungkapan data ya. Ini bukan omong kosong. Ini kejadian. Nih. Kiai Slamet lagi didandanin. Kiai Slamet lagi berhias. Dimandiin. Nah, tuh. Ditampung tuh. Air mandinya ditampung. Innalillahi. Loh. Gimana sih Ibu? Saya ngomong ini bukan khayal ya. Data. Ini data ini. Nah, yang punya kaya raya dong ya. Ya? Yang punya kaya raya dong. Ya ini kan punya kerajaan. Kerajaan Sultan. Kesultanan ini. Solo. Solo, kampungnya Rosan. Solo. Pesertanya. Iya. Oh, Bapak Ridha. Oh, kampungnya Bapak Ridha juga toh. Nah ini. Nih. Kebo bule. Nih. Ini bunga melati, ya kan? Kembangnya. Jadi kejawen ini. Iya, memang. Kejawen. Nah, ini. Tanya tuh, putarannya tuh. Animisme. Nanti jangan-jangan yang ngerti. Umi yang ngerti jibapan lagi. Iya. Iya. Iya. Ini kapan? Ini pakai kerudung. Mbak Rosa tanya. Kita tanya Mbak Rosa ketahuan. Oke ya, jelas ya. Jadi apa yang saya katakan itu sekali lagi, yang saya katakan itu bukan khayal, tapi yang saya katakan itu adalah fakta. Inilah ulah manusia. Dan yang model begini inilah yang Allah tidak berkenan memberikan ampunan ya. Terus kemudian bahwa manusia dipertuhankan sejak zaman dahulu kala juga sudah ada. Itu kalau kalau ibu-ibu ingat kembali tentang Krishna. Siapa Krishna? Yang disebut Batara Krishna. Siapa Krishna? Iya. Krishna awalnya adalah Sais kereta perang Pandawa. Apa Sais? Sais itu driver. Kusir. Tapi karena semua jadi maksudnya dia kusir kereta perang. Ini adalah suatu kata kias. Maksudnya kusir kereta perang itu adalah dia pengemudi peperangan Pandawa. Berarti dia seorang ahli strategi perang. Setiap kali perang kalau Krishna yang mimpin menang karena dia ahli strategi. Maka apa yang terjadi? Dia dipuji, dipuja, dikultuskan, digambarkan, dipatungkan. Jadilah Tuhan Batara Krishna. Ternyata apa yang terjadi di Hindu juga terjadi di Kristen. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bahkan memberikan suatu warning. Orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan tidak akan masuk surga. Ini ayat Bible yang saya ucapkan ini. Bukan orang yang berteriak aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Berarti orang yang menyebut dia Tuhan, kalau tidak masuk surga, masuk mana? Tidak ada pilihan lain kan? Kalau enggak surga, neraka. Artinya apa? Ayat tersebut menyatakan, ayat di dalam Bible itu menyatakan Nabi Isa tidak mau dipertuhankan. Tapi nyatanya Nabi Isa dilantik jadi Tuhan. Tahun berapa? Tes. Tahun berapa? Tes. Tes tahun 325. Siapa yang menuhankan? Kaisar Konstantin. Di mana penuhanannya? Dalam rangka sebuah konsili. Dalam bahasa Romawi kita sebut konsili adalah konferensi di kota Nizia. Ketahuan bukunya belum dibaca. Maka disebut konsili Nizia tahun 325 Masehi. Itulah untuk pertama kali Nabi Isa alaihissalam dilantik menjadi seorang Tuhan. Ini sejarah. Ini adalah sejarah Tuhan untuk kaum Kristen. Kita punya enggak sejarah Allah? Enggak ada. Karena Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Allah itu ada dengan sendirinya. Allah itu tempat bergantung semua makhluk, bergantung pada Allah. Tapi Allah mandiri tidak bergantung pada apa dan siapapun. Allah tidak ada yang menyamai dia. Kalau ada yang sama dengan dia, maka dia berarti bukan Allah, tapi dia adalah ciptaan Allah. Nah, ibu sebagai khairu ummah, umat pilihan Allah, diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Kita mengetahui mana batasan syirik dan mana batasan yang diperkenankan oleh Allah. Kita diberi amanah. Amanah kita siapa? Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jangan sampai kita ikut berbuat syirik, dan jangan sampai kita biar-biarkan saja suami atau anak-anak kita larut dalam kesirikan. Itu adalah amanah Allah kepada kita. Berarti apa? Berarti kewajiban untuk menyerukan mereka ke jalan Allah, dakwah, itu adalah wajib. Nah, bagaimana kemudian metodenya? Dalam menyerukan seseorang, dalam menyeru kepada agama Allah, kita dilarang untuk memaksa. Itulah sebabnya rambu-rambu dakwah Islam menyatakan la ikroha fiddin dan lakum dinukum waliyatin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tidak ada paksaan. Tidak boleh memaksakan. Ibu dan ibu-ibu yang saya hormati dan sekaligus yang saya cintai, ayat Allah ini, siapa saja yang mengikis iman dan akidah, dipertegas lagi oleh Allah, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Pada ayat Allah inilah Allah berfirman, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum al-ayat. Kalau ibu amati, ayat Allah ini diawali dengan kata lan, bukan cuman lah, tapi lan. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum. Lan. Apa bedanya lan dan lah? Lah tidak. Tapi kalau lan, tidak akan, tidak akan pernah. Kata tetangga kita, never, never, and never. Tidak akan pernah. Maksudnya apa? Maksudnya dua golongan ini, Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah berhenti berupaya, tidak akan senang sehingga atau sampai kita ini ikuti milah mereka. Apa yang dimaksudkan dengan milah? Agama, budaya, pola pikir. Itulah milah. Agama, budaya, pola pikir. Sebelum kita mengikuti mereka, mereka tidak akan pernah berhenti. Berarti apa? Program ini sudah menjadi visi dan misi mereka sepanjang zaman. Nah, please tolong perhatikan, ayat Allah ini jangan disalahpahami. Ayat Allah ini bukan memerintahkan kita untuk membenci mereka. Please tolong dipahami, ayat Allah ini juga tidak memerintahkan kita meracun atau membunuh mereka. Tapi kembali lagi, ayat Allah ini adalah warning, peringatan bagi kita bahwa kita tidak sama dengan mereka, bahwa tidak sama semua agama. Agama yang hak hanya satu, Islam. Ikut foto ya. Jadi kalau ibu memperhatikan dengan seksama tuntunan Rasulullah, keteladanan Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi pun bermuamalah dengan baik. Contoh, ketika ada jenazah orang Yahudi sedang diusung menuju ke pemakaman, kemudian melewati Rasulullah, Rasulullah pun berdiri. Rasulullah tetap menghormati sesama manusia. Jenazah pun dihormati, tapi akidah itu yang tidak diterima. Rasulullah pun berdagang dengan Yahudi. Bahkan dalam catatan sejarah pun pernah Rasulullah berhutang pada Yahudi, hutang piutang. Rasulullah berbisnis juga dengan mereka. Jadi ayat Allah ini jangan disalahpahami. Oh, ini ayat yang menyebutkan Allah menyebut bencilah pada mereka. Tidak, Allah tidak pernah menebarkan kebencian. Itu sebabnya justru dari ayat inilah kita bisa menengarai, menangkap sinyal sehingga kita bisa paham ternyata agama yang hak hanya satu. Tidak sama semua agama. Contohnya kita urai. Bedanya di mana? Kalau kita ingin tahu beda sebuah agama, maka lihatlah, telitilah dari dua konsep. Konsep pertama adalah konsep Tuhan, yang kedua adalah konsep kitab suci. Lalu jangan lupakan juga bagaimana dengan pedoman dakwah mereka. Kalau pedoman dakwah kita, la ikroha fidin, lakum dinukum waliyadin. Tapi bagaimana pedoman dakwah mereka yang disebut dengan misi mereka bagaimana? Misi mereka adalah carilah domba yang sesat, atau dengan kata lain, pergilah engkau ke seluruh dunia, menebarlah ke seluruh dunia, lakukan penginjilan, jadikan semua mereka muridku dengan cara baptislah seluruh dunia atas nama Tuhan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini ayatnya. Dari ayat ini, samakah dengan la ikroha fidin dan lakum dinukum waliyadin? Ternyata beda. Kalau kita sebatas menyerukan, itulah kewajiban kita. Kita sebatas menyatakan saya Islam dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Tapi kalau mereka adalah menjadikan orang lain seperti diri mereka. Ini perbedaan. Perbedaan rambu dakwah. Nah, permasalahannya kemudian kembali ke Al-Baqarah 120. Bagaimana kemudian mereka dalam rangka dua golongan ini, Yahudi dan Nasrani, dalam menebarkan agama, memperkenalkan agama mereka, ternyata yang dipakai senjatanya adalah agama, budaya, pola pikir. Hari ini saya akan membahas tentang masalah budaya. Kenapa saya akan bahas budaya? Tentu dengan maksud supaya kita menjadi waspada dalam mendidik anak, dalam berdakwah kepada suami. Seperti apa budaya? Contoh, macam-macam. Ada tentang budaya Natal. Banyak di antara ibu-ibu yang belum pernah tahu dengan jelas Natal itu apa. Saya tidak jelaskan di sini karena waktunya tidak tercapai. Tapi saya ada DVD-nya tentang Natal. Terus kemudian ada budaya New Year, 1 Januari. Ya? Melbourne Cup. Budaya Melbourne Cup, Ibu ya. Kuda, pacuan kuda. Oh, pacuan kuda. Ini yang budaya mendunia dulu ya. Jadi, ya. Jadi, ini 1 Januari ini macam-macam cara merayakannya. Kalau di negeri kita masih dengan trompet, masih dengan topi kerucut, ya kan? Padahal umat Islam gak ngerti sejarahnya topi kerucut. Topi kerucut itu misalnya, itu adalah simbolnya orang murtad. Karena orang Islam gak ngerti, maka anak-anak kecil yang ulang tahun pun dikasih topi kerucut. Seolah-olah orang tuanya memproklamirkan anaknya sudah murtad karena pakai topinya orang murtad. Ini adalah sejarah. Kalau masih ada waktu nanti insya Allah akan saya ungkap. Kita ke ini dulu, ke sasaran dulu ya. Nah, coba ini topinya tadi. Kemudian setelah Januari ada bulan Februari. Februari ada Valentine. Tanggal berapa, Bu? Hafal deh. Rupanya ada yang ikut Valentine-an. Banyak. Disebut apa? Hari kasih sayang. Nah, sekarang di negeri kita, jangan-jangan di sini sama aja. Di negeri kita juga banyak orang Islam yang melakukan tapi gak tahu apa Valentine. Termakan oleh informasi mereka tanpa ada check and recheck. Nah, sekarang kita ungkap apa sih yang namanya Valentine. Mau tahu gak? Saya awali dari siapa pembuatnya Valentine. Saya menyebutnya Valentine itu adalah maksiat, tapi dibungkus dengan istilah kasih sayang. Kenapa saya sebut itu? Inilah, kita lihat dari siapa pembuatnya. Pembuatnya adalah Paus, bukan Paulus. Paus Gelasius. Pada abad kelima, tepatnya tahun 498, sebagai bentuk sinkretisme perayaan pagan. Jadi gereja melakukan sinkretisme perayaan pagan. Gereja melakukan sinkretisme. Apa sinkretisme? Oke, nanti akan terlihat. Nah, Paus Gelasius yang membuat, umat Islam yang merayakan. Kenapa? Karena saat ini sudah ada beberapa gereja besar yang menolak dan melarang Valentine dirayakan oleh umatnya. Jadi yang punya sudah menolak. Siapa yang menolak? Ortodoks Rusia. Apa alasannya? Kita lihat. Bahkan di Rusia ada sebuah provinsi Belgorod. Ini gubernurnya justru melarang pegawai negeri, kalau istilah kita, pegawai negeri dan pelajar tidak boleh melaksanakan peringatan Valentine. Jadi gereja Ortodoks sudah memberikan fatwa bahwa Valentine itu haram. Nah, kemudian fatwa gereja itu ditindaklanjuti oleh gubernurnya. Gubernur itu membuat perda. Perdanya melarang pelajar dan pegawai negeri untuk ikut Valentine. Kita lihat datanya, sumber data dari mana. Tolong ibunya dibawa keluar. Ini, oke, berikutnya. Negara mana lagi yang melarang? Saya tunjukkan Anglikan. Anglikan, Katolik Inggris disebut Anglikan. Gereja Anglikan malah dia mengatakan Valentine itu mitos. Apa mitos? Mitos itu dongeng. Apa maksudnya dongeng? Dia bilang Valentine, Valentino itu orangnya tidak ada. Jadi tidak benar bahwa pada abad kelima atau apun abad keempat tidak benar ada seorang pastor yang namanya Valentino yang track recordnya seperti didongengkan. Itu tidak ada. Jadi dikatakan mitos. Sementara kalau kita melihat dengan seksama, umat Islam banyak sekali mengadopsi mitos mereka. Bahkan secara bertahap umat Islam pun melupakan mitos lokal negerinya masing-masing. Contoh di Indonesia itu ada yang namanya andi-andi lumut, Joko Tingkir, Kelenteng Kuning, Tangkuban Perahu. Anak sekarang ngerti enggak? Gak ngerti. Ini dikikis. Dikikis lewat apa? Lewat institusi pendidikan. Dikikis. Sekarang yang diketahui oleh anak-anak mitos apa? Frozen. Angry Bird. Pinocchio. Itu yang mereka ngerti. Nah, inilah yang lokal ini sudah dihapus. Malah mereka ini memahami justru budaya dari luar. Sampai di sini saya mengajak ibu-ibu untuk lebih cermat melihat permasalahan. Saya akan ceritakan sedikit tentang ikan. Banyak di antara kita yang senang makan ikan, betul nggak? Apalagi ikan di Australia kan tidak ada pencemaran setinggi di Indonesia, betul kan? Ikan itu kalau ikan di air tawar, ikannya dagingnya rasanya apa? Ya, ya baunya amis, enggak rasanya. Tawar atau asin? Tawar. Jadi ikan tawar, rasa dagingnya tawar. Kalau ikannya asin, rasa kalau ikannya ikan laut rasanya apa? Tawar. Tawar sama. Saya enggak bisa bedain rasanya. Umi sama yang aja. Yang enggak asin lah Umi. Yang enggak ada yang enggak asin kok. Enak. Tawar rasanya. Ya? Rasanya tawar. Lu dia dia hidupnya di air laut lo. Dia bernapas juga di air asin. Tidurnya di air asin. Jadi rasanya gimana? Enak. Enak. Rasanya gimana? Ya? Tergantung di dikecapin atau tidak. Gimana gimana? Mau dikecapin dulu. Tergantung bumbunya, kalau kecap jadi manis. Kalau di asam apa bumbu asam jadi asam pedes. Jadi berarti air ikan air tawar rasanya tawar. Ikan yang hidup di air asin pun rasanya tawar. Kecuali manusia yang memberi kecap atau ngasih garam. Yang satu manis, yang satu asin. Apa maksud saya? Hiduplah seperti ikan. Jangan kalah dengan ikan. Jadi muslimah itu dimanapun juga dia ya muslimah. Artinya apa? Kepribadian kita jangan berubah. Jangan nanti di Indonesia karena bergaulnya dengan muslimah, wow ngajinya kenceng. Saking kencengnya ngaji, rumah tangga gak diurusin. Suaminya marah-marah deh. Suaminya kemudian cerita kepada tetangganya, istri saya itu sudah saya kasih uang banyak, tapi saya gak dimasakin. Dosa lah. Siapa bilang pahala? Dosa. Loh, jadi ibu rumah tangga masa asal ikhlas lillahi ta'ala ibadah. Jadi jangan dipikir ibadah itu cuma sholat dan ngaji. Maaf, ibadah memang sholat adalah bentuk ibadah mahdoh, ibadah langsung kepada Allah. Tapi mohon maaf, menjadikan hidup kita ini sebagai rangkaian ibadah, itu pun juga target kita. Nanti kemudian karena di Indonesia, oh sama suami, karena suami tetangga, suami kakak, suami adik semuanya, oh rukun, kakek nenek berjalan bersama. Eh hidup di Australia kemudian, eh lu ya lu urus sendiri, gue urus sendiri. Tamu-tamu gue, tamu-tamu lu. Pamit, pergi gak pakai pamit. Kenapa? Gak, ya memang orang Australia begitu. Laki-laki Australia nggak perlu dipamitin, kata. Nggak juga, nggak pernah marah. Harus dicium. Kiss dulu ya. Bener nih. Nah, itu artinya. Nah. Jangan buka aib orang, jangan buka aib. Saya merdeka. Ikan asin dia. Nah, ayo. Ayo jadilah ikan. Muslimah dimanapun muslimah. Nilai kepribadian kita harus tetap utuh. Jangan berkurang karena kita di tempat yang kita adalah minoritas. Oke? Tapi jangan menampilkan minoritas itu dengan kaku, dengan kasar. Ini masalah dakwah. Kita harus lemah lembut. Orang harus tertarik pada kita. Supaya apa? Kita bisa melaksanakan perintah Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naru. Lah kalau mereka dikasarin, hei jangan begitu, itu haram. Dia gak ngerti haram itu apa. Betul gak? Aku gak mau. Pokoknya, nah jangan. Apa, kenapa kita tidak mau, itu dia harus paham. Kalau dia gak mau sholat, ya karena dia belum ngerti manisnya sholat. Ibu sayang. Nah, ya siapa yang berkewajiban untuk menerangkan pada dia, untuk menunjukkan bahwa di pada dia bahwa sholat itu nikmat, itu kewajiban siapa? Kewajiban siapa? Kok pada diem cuma satu yang jawab? Kalau suaminya mualaf, istrinya. Ya enggak mau Allah juga kalau suaminya enggak sholat, kok jangan istrinya juga. Biarin. Kok biarin gimana sih? Ayo. Yang duduk di belakang. Kewajiban siapa itu? Kewajiban kita. Terus gimana kita mau menyampaikan manisnya sholat kalau kita sholatnya aja gak bener? Betul nak? Berarti ibda' bin nafsik. Mulailah berjuang, berdakwah, berbuat dari diri kita sendiri. Betul gak? Lawang nikah sama mu'alaf, ya konsekuensinya ya pembina mu'alaf. Bener gak? Iya gak? Ya kan? Berani nikah sama mereka kan? Berarti berani juga menanggung konsekuensi. Aduh, waktu nikah gak ngerti ya Umi. Waktu nikah belum ngerti Umi. Baru sekarang ngerti. Itu mah pengungsian namanya. Ya kan kalau orang ngungsi itu kan gitu. Kayak orang Rohingya itu kan dia diusir dari negerinya di mana-mana. Ternyata kemudian kalau masuk ke Indonesia, alhamdulillah dia kenyang. Tapi kalau enggak, berapa banyak yang mati. Nah, ini mohon maaf ya. Ini jadi kita di sini, inilah dunia kita. Inilah lahan perjuangan kita. Ini adalah kehidupan kita yang nyata. Ayo kita jadikan hidup sebagai rangkaian ibadah. Nemenin suami makan, diajak doa. Lama-lama kan dia doa aja sendiri. Sampai dia tanya, kenapa sih kamu doa? Misalnya, oh, saya doa supaya ini. Sepanjang baik hubungan ibu dengan suami, ibu bisa menyatakan dengan baik, suami insya Allah tidak ada alasan untuk tidak menerima. Betul enggak? Tapi kalau sudah hubungan suami istri enggak baik, jangan salahkan agamanya, salahkan hubungan itu kenapa kok enggak baik. Betul enggak? Betul enggak? Betul kan? Nah. Ayo sekali lagi, Islam itu enggak serem. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi jangan mau kita ini berpecah belah. Jadi sudah demikian banyak fitnah terhadap Islam, kok masih juga orang Islam mau berpecah belah? Nah, ya kan? Itu mematikan diri sendiri. Betul ya? Yo, dah ya. Jadilah ikan. Ikan saja pinternya kayak begitu, masa kita kalah sama ikan? Pertanda tadi ulat, ya. Masa kalah sama ulat yang mampu mengubah diri menjadi makhluk yang mulia. Jadilah ikan. Ikan itu tahu kepribadiannya. Ikan itu dihidup dimanapun oke, gitu kan? Tapi dia tetap ikan. Ikan tidak pernah berubah menjadi, maaf, jadi buaya aja gak pernah. Betul kan? Bahkan kalau mau contoh lain juga bisa. Itu di kebun kita, di Indonesia misalnya, kita nanam pohon jambu. Gak jauh dari situ kita tanam pohon pepaya. Gak pernah ini si pepaya jadi setengah jambu atau tertukar. Gak pernah. Betul kan? Pepaya berbuah jambu gak ada loh. Gak ada kan? Gak ada, pepayanya lupa dengan dirinya. Aku jadi jambu teh karena tetanggaku jambu dah loh. Pepaya jadi-jadian. Ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Ini balik lagi kita ke Valentine. Ya, sekarang kita lihat tentang Valentine. Awalnya disebut sinkretisme karena Paus Gelasius itu mengadopsi ini. Peringatan Gamaliel dari Athena. Ada peringatan Gamaliel. Gamaliel adalah peringatan pernikahannya Zeus and Hera. Zeus and Hera digambarkan begini, yang nutupin kami biar gak saru. Sampai di sini banyak sekali di antara ibu-ibu, termasuk mereka orang Kristen pun, banyak sekali yang gak ngerti karena tidak baca atau tidak belajar tuntas tentang peradaban tersebut, bahwa Zeus dan Hera selain suami istri, mereka juga kakak dan adik. Ini loh cikal bakalnya Valentine. Makanya ibu, ayat Allah pun menyatakan tidak sama antara orang tahu dan tidak tahu. Ayat Allah yang pertama kali turun perintahnya perintah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan bangga jadi ibu enggak tahu. Jangan bangga dengan mengatakan saya enggak tahu, yang tahu tuh anak saya. Bangga banget dia dengan tidak tahu. Padahal tidak tahu itu suatu yang merugikan. Betul? Sementara dalam agama kita, tolabul ilmi, menuntut ilmu, hukumnya wajib sejak di buayan sampai di liang lahat. Jangan pernah kita berhenti tolabul ilmi sebelum punya gelar. Gelarnya apa? Almarhum atau almarhumah. Dua kali satu, betul. Kuburan. Oke, kita lihat. Setelah terjadi sinkretisme ini, Zeus Hera, ini lo Cupid. Kemarin lalu kan ngelihat gambar malaikat kan? Ya. Malaikat kecil mereka sebut Cupid. Lucu kan? bugil. Coba kalau gede bugil. Bukan lucu, serem. Gila nih. Tapi kalau sudah tua, bugil. Jelek, ya kan? Makanya enggak dipakai. Malaikat itu enggak ada malaikat tua. Yang tersinggung mana? Kenapa? Ya saya juga nenek. Inilah malaikat menurut versi mereka. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Setelah dari Athena, maka kemudian terus bersinkretisme lagi. Di Romawi itu ada upacara yang namanya Lupercalia. Tokohnya adalah Dewa Lupercus. Upacara itu untuk menghilangkan kutukan, kemalangan, dan kemandulan buat perempuan. Dirayakannya 15 Februari. Ini proses ini. Sinkretisme terus-menerus. Nah, bentuknya seperti apa upacaranya? Kita lihat. Nih, ini adalah mereka-mereka ini, laki-laki ini adalah pendeta-pendeta aliran Lupercalia. Itu pendeta. Ya, 15 Februari mereka ini memotong domba sambil minum wine biar hangat tubuhnya katanya. Terus kemudian kulit domba itu oleh mereka dipotong-potong, dagingnya dibagi-bagi di antara perempuan-perempuan remaja yang berkeliling di kota Roma. Jadi mereka itu keliling di kota. Kemudian si pendeta ini dalam keadaan sudah selesai motong, sudah minum wine, maka mereka membawa potongan kulit domba tiap-tiap mereka. Ini contohnya. Mereka datangi perempuan-perempuan muda yang membawa sekerat daging domba. Berarti ikut upacara, didatangi perlunya apa? Diusap punggungnya. Itu tandanya ikut upacara. Setelah itu, maka pembagian wine pun yang sudah diusap minum wine, maka berangsur kemudian mereka itu mabuk sampai ke ujung kembali, selesai sudah, maka dimulailah puncak acara. Apa puncak acara? Supaya tadi ditunjukin lagi tadi tiga hal, yaitu bebas dari kutukan. Kutukan apa? Dikutuk kamu tidak laku kawin, kamu sial karena kamu tidak punya keturunan. Bagaimana menghilangkan ini? Inilah kerjaan upacara Lupercalia. Yaitu apa? Supaya hilang kutukannya, supaya disebut tidak laku, supaya tidak sial, supaya punya keturunan. Caranya bagaimana? Maka caranya setelah wine itu diminum sampai ujung balik putar, maka mereka melaksanakan ritual seks bebas bergantian. Segenap tahun berikutnya maka Roma sudah panen bayi Lupercalia. Maka orang zaman itu tidak lagi bertanya siapa bapaknya. Bapaknya adalah Lupercalia. Ini budaya ini ternyata peminatnya banyak. Banyak yang senang dengan budaya ini. Maka budaya ini kemudian menyebar sampai kemana? Dari Roma sampai ke Inggris, sampai ke Prancis. Seiring dengan invasi yang dilakukan oleh tentara Roma. Ketika sudah menyebar di Inggris dan di Prancis, namanya berubah lagi. Di Inggris, di Prancis disebut dengan istilah Love Lutheran. Love, cinta, lotre, undian. Jadi cinta yang cinta diundi. Nah, simbolnya sudah pakai simbol ini sampai hari ini kan. Banyak orang gak ngerti yang pengguna simbol ini pertama kalinya siapa? Siapa? Pengguna simbol ini? Dewi Aphrodite. Dewi Aphrodite, iya, Dewi Amor. Nah, Dewi Aphrodite, Dewi Amor, dia itu Dewi apa? Cinta. Nah, disebut Dewi Cinta, padahal yang benar dia adalah Dewi Make Love. Jadi Dewi Aphrodite adalah Dewi Make Love, bukan cuma love, tapi make love. Make love itu apa? Iya. Jadi berarti Dewi Aphrodite ini Dewi apa? Cabok. Iya, Dewi pelacur. Dan ketika saya ke Turki, saya masuk ke apa namanya? Bukan ke museum, tapi ke wilayah apa namanya? Marble Street. Di situ masuk ke kawasan dewa dan dewi, dan ternyata ada zaman itu jauh sebelum Masehi sudah ada apa, saya melihat juga ke museumnya Celsius, maka tidak jauh dari museum Celsius di situ itu sudah ada simbol-simbol. Kalau seorang laki-laki keluar dari rumah, dia selalu beralasan, saya mau ke pasar, saya mau ketemu si A, mau ketemu si B. Masuk ke wilayah itu kakinya harus diukur. Kalau kakinya sekian cukup, maka dia boleh lanjut. Kalau kurang, enggak boleh, menandakan dia masih kecil, di bawah umur. Terus kemudian si suami, istrinya kan di rumah. Terus si suami kemudian masuk ke jalan yang ada tanda-tandanya. Ternyata ada tanda yang pakai tanda itu tadi. Tanda yang sama. Nah, ini tanda ini. Ini ternyata adalah strat atau jalan yang pakai tanda ini, berarti ada di situlah ada tempat Dewi Aphrodite. Itu di Turki. Jadi berarti pelacuran itu sudah ada sejak sebelum Masehi. Jauh itu. Nah, simbolnya yang begini. Nah, berikut lagi. Setelah dari Inggris, dari Perancis menyebar apa namanya dengan simbol ini, kemudian berikutnya sampai masuk kemana-mana, termasuk ke Australia, termasuk juga masuk ke Indonesia. Ketika sampai di Indonesia misalnya, ini anak-anak kan melakukan. Coba kita lihat pestanya itu seperti apa. Adakah pesta Valentine yang dirayakan pada pagi hari? Tidak ada. Siang hari, sore hari pun tidak ada. Yang ada pesta Valentine adalah malam hari. Kenapa kok malam? Karena ternyata mereka ini memanfaatkan waktu dengan berbagai macam lampu antara gelap dan terang. Terus kemudian musik, berikutnya lagi dancing, dan dilanjutkan acara inti adalah seks bebas. Banyak sekali peredar narkotika yang sengaja membagikan di situ, dan mereka paling hafal mana anak-anak yang sudah pemakai dan mana anak-anak yang belum pemakai. Yang nyicipi gratisin oleh mereka. Sejak Valentine berkembang dengan demikian maraknya di tanah air kita, maaf, yang namanya HIV AIDS itu tidak pernah turun. Naik terus HIV AIDS. Kemudian timbul suatu kebijakan, yaitu kondomisasi. Di Indonesia ada penelitian kondom itu setelah diteliti yang beredar di Indonesia, kondom itu ternyata puri-purinya 40 kali lebih besar daripada virus HIV. Ini kuncinya. Maka kenapa HIV tidak pernah turun? Jadi karena puri-puri kondom lebih besar daripada virusnya. Lebih besar 40 kali. Nah, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Kehamilan. Kehamilan di luar dari yang dikehendaki. Lalu apa yang dilakukan? Aborsi. Nah, aborsi itu apa? Kita tahu aborsi itu killing baby. Sekarang sudah menjarah sampai dengan anak-anak usia mulai SD kelas 6. Data-data ini. SD kelas 6 sudah mulai make love. Macam-macam perbuatannya. Saya ingin tunjukkan dulu pada ibu-ibu contoh konkretnya. Ini data. Bagaimana perayaan Valentine di sebuah sekolah. Jangan tanya sekolah mana, itu gak boleh. Tapi datanya aja saya perlihatkan. Contoh, mereka merayakan Valentine, ada istilah nembak. Nah, ini si iya. Ini data ya, ini data. Maka kemudian mereka tanpa ada guru mereka, mereka adakan ini di sekolah. Kemudian panitianya ada beberapa anak laki dipersilakan dulu nembak. Nembak berarti apa? Manggil salah satu nama. Perjanjiannya yang dipanggil harus tampil. Itu namanya ditembak. Nembaknya ternyata pakai apa? Pakai bunga. Jadi tanda cinta. Setelah dikasih bunga, kemudian diapain? Gadis ini di, nah, peluk. Modern kan? Ini kan kehidupan modern. Terus dipeluk. Terus tidak perlu saya tunjukkan lagi. Setelah peluk, ternyata mereka cium bibir. Setelah itu selesai, si gadis ini balik lagi ke, nah ini udah tutup ya. Setelah selesai, gadis ini balik lagi ke depan, ke bagian gadis-gadis pemuda sebelah sini. Terus kemudian penembak kedua diumumkan, maju seorang pemuda lagi. Hari itu naas bagi gadis ini tadi. Penembak kedua ternyata menyebut nama dia. Lagi. Maka gadis ini harus maju lagi. Ditembak lagi. Berarti dikasih bunga lagi oleh pemuda kedua. Setelah itu berarti? Peluk lagi. Setelah peluk lagi berarti? Cium lagi. Setelah itu dia balik ke sana. Dia masih berbunga-bunga. Dan ada orang tua yang menyatakan, keren lo anak gue, laku. Ada yang ada apa, orang tua ada yang ungkapannya apa itu waktu itu? So sweet, dia bilang. Seorang ibu mengungkapkan anaknya dibegitukan, dia bilang apa? So sweet. Itu ibu kandungnya. So sweet, dia bilang. Terus ternyata Penembak ketiga ternyata anak itu terpanggil lagi. Maka untuk ketiga kalinya dia pun diberi bunga. Setelah diberi bunga, maka dia pun dipeluk. Setelah dipeluk, maka kemudian dia cium bibir. Saat itulah mulai dia malu. Wajahnya sudah tidak lagi ceria. Dan dia kemudian sudah merah wajahnya. Dan kemudian ketika kembali, mulai ada yang menetes dari matanya. 3 kali. Ternyata betul-betul anak itu dikerjain. Penembak keempat menyebut nama anak itu lagi. 4 kali dia dilumat bibirnya. Saat itulah dia sudah meronta. Dan saat itulah kemudian pacarnya berhasil menonjok seorang pemuda. Gaduh, ribut, akhirnya kacau. So sweet kah? Ikhlaskah kita sebagai seorang ibu kalau anak kita diperlakukan seperti itu? Itulah Valentine. Ini kenyataan. Bahkan Valentine yang kemarin sudah ada reklame papan reklame ada hotel yang memberikan diskon 50% untuk pasangan. Itu di banyak tempat. Nah, inilah budaya yang disebut Valentine. Nah, berawal dari apa? Berawal dari tidak tahu. Maka kita ini jangan sampai menjadi seorang ibu kita puas dengan tidak tahu. Kasihan anak-anak kita. Ini faktanya. Berikutnya, saya akan tunjukkan apa dampaknya aborsi. Aborsi ini apa? Banyak orang juga nggak ngerti. Karena tidak mengerti, itulah kemudian menjadi suatu yang sangat fatal. Kebetulan rumah saya, tetangga saya itu adalah mall. Kiri kanan itu mall. Jadi saya kalau beli garam, daripada saya beli garam di pasar tradisional, saya akan kehabisan waktu 3/4 jam. Tapi kalau saya ke tetangga saya, salah satu mall itu, cukup 5 menit saya sudah kembali ke rumah. Jadi kalau mau cepat-cepat hanya beli garam, beli aja di mall. Hari itu tangan saya dicolek. Tangan saya dicolek, saya tengok, oh, anak remaja, perempuan. Beli, Bu. Saya tengok, dia pegang HP. Murah, Bu. 500 ribu. Apa yang dia jual 500 ribu? BlackBerry. Yang baru. Yang harganya 3,5 juta. Dia jual 500 ribu. Loh, kenapa kamu jual? Saya pikir karena dia gak bisa bayar sekolah. Ternyata dia bilang, aborsi, Bu. Hah? Aborsi? Kamu tahu aborsi itu apa? Emang kamu sudah berapa kali aborsi? Meluncur aja pertanyaan saya. Ternyata di luar dugaan dia jawab, ya aborsi itu kan ngilangin hamil, Bu. Saya udah 4 kali aborsi. Itu masih remaja. Jadi pengertian si remaja itu, kalau misalnya bajunya terkena noda minyak, dicuci pakai Baiklin. Baiklin ngilangin noda. Nah, ini kalau hamil, ngilangin hamil pakai apa? Aborsi. Jadi dia gak ngerti aborsi itu apa. Padahal aborsi itu killing baby. Ternyata di sono banyak juga ibu-ibu yang tidak pernah tahu tentang aborsi. Akhirnya demi modernisasi pergaulan hidup ibu metropolitan, maka dia pun terlibat begini. Siang suaminya bubuk-bubuk siang, dia pun siang bubuk-bubuk dengan tamunya. Nah, ini modern. Kenapa gak boleh? Karena di kantor suaminya punya. Berarti dia di rumah pikir dia, saya juga bisa, sama, punya. Punya pil, satunya punya will. Ini yang terjadi. Yang hebatnya antara suami dengan pilwilnya ini, antar mereka ini empat orang ini saling kenal. Nah, ayo, ibu pernah tahu nggak aborsi? Pernah tahu nggak? Nggak tahu. Mau tahu tentang aborsi? Aborsi itu barang apa, perbuatan baik atau jahat? Jahat. Ayo kita lihat. Inilah aborsi. Ya, aborsi itu begini. Jadi jangan sangka aborsi itu seperti orang melahirkan. Alam melahirkan itu ada kontraksi, ada bukaan. Nah, aborsi ini tidak ada bukaan. Yang aktif bergerak adalah tang dokter, keluar masuk. Masuk, jepit apapun yang dijepit. Kalau dijepit kepala, kepalanya ditarik, ternyata kepalanya lepas. Hanya kepalanya yang keluar. Masuk lagi tangnya, jepit lagi. Kalau yang kena tangan, tangannya ditarik, prul, yang lain lepas. Hanya tangan yang keluar. Nanti masuk lagi yang ditarik, misalnya ketemunya kaki, kaki ditarik, keluar kakinya yang sepotong, yang lain ketinggalan lagi. Ini kemudian gambar kedua. Kemudian dihitung potongan-potongan ini, taruh di atas tisu atau taruh di atas verban, kemudian digulung, dibuang dalam skepsi tank. Inilah aborsi, pembunuhan gara-gara perzinahan atau gara-gara sok pengen keren, nggak mau, maaf, tidak mau resiko untuk mempunyai anak. Ya, aborsi. Padahal aborsi itu kayak begini. Nah, ibu, semua kita cinta kepada anak-anak kita. Bagaimana kita saat ini berdakwah kepada mereka supaya mereka ibaratnya tetap berkepribadian yang muslimah. Supaya anak laki juga tidak mau berbuat yang seperti ini. Anak sekarang tidak cukup hanya kita doktrin, pokoknya kamu tidak boleh. Percuma. Kalau dilarang ya mereka jalan sendiri. Tapi anak sekarang kebutuhan mutlak adalah mereka ini perlu pembuktian. Itulah yang saya sajikan dalam dakwah saya adalah pembuktian. Kalau anak laki tahu akibatnya dia berzinah adalah seperti ini, siapa anak yang mau jadi pembunuh? Kalau anak perempuan tahu akibat daripada perzinahan seperti ini, saya yakin anak perempuan juga tidak mau berzinah. Maka betapa penting data-data seperti ini, DVD seperti ini hadir di rumah kita, dan anak-anak kita ajak nonton bareng. Inilah kesempatan kita berdakwah. Kalau kita ngomong aja kan anak-anak lain tanggapannya. Betul nak? Kalau ngomong nanti paling-paling, zaman ibu mah, zaman Siti Nurbaya. Beda ya. Nah, Bu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita. Mudah-mudahan kita ini, kehidupan kita dari hari ke hari menuju yang lebih baik. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berjuang. Di mana bumi berpijak, disitulah langit dijunjung. Artinya, kita tinggal di Australia, kita pun berdakwah di Australia. Selamatkan anak dan cucu. Jangan sampai kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana kamu terhadap suamimu, terhadap anakmu? Jangan sampai kita tidak mampu bertanggung jawab. Itu sebabnya marilah kita berjuang. Kita, diri kita sendiri, kembali kepada kepribadian yang Islam. Dari mana? Ibda binafsik. Apa yang harus kita lakukan? Coba tengok ayat Allah yang pertama kali turun adalah Iqra. Ayo kembali Iqra. Ayo munculkan, hidupkan budaya malu ketika rumah kita tidak mempunyai bacaan Islam. Malu kalau dalam rumah kita tidak ada DVD Islam. Kalau kemarin-kemarin malu kalau rumah kita tidak bagus, indah. Tapi sekarang ini mari kita tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Kita adalah orang yang berbudi, pekerti, berperadaban yang mulia. Kembali ke Iqra. Terakhir, marilah kita merapatkan barisan. Merapatkan barisan. Islam itu mulia, Islam itu sempurna, Islam itu tak terkalahkan oleh apapun kecuali umat Islam berpecah dari dalam. Kalau sudah itu terjadi, maka umat Islam pun akan terpecah dan akan menderita. Penderitaan umat Islam juga akan menjadi penderitaan bagi dunia. Tapi kejayaan Islam akan menjadi kejayaan bagi manusia sedunia, baik yang Islam maupun yang bukan Islam. Contoh, makanan halal. Di Sydney, saya menyaksikan sendiri ketika saya ke Sydney. Di sana ada McDonald's. Ada satu gerai di Sydney, satu gerai McDonald's halal. Apa yang terjadi? Paling laris di antara semua gerai yang ada. Ketika kehidupan yang Islami kita terapkan, semua menikmati. Tapi ketika kemudian yang terjadi sebaliknya, maka lambat laun bukan hanya orang Islam, tapi semuanya pun akan menderita kerugian. Islam itu rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita hentikan dulu karena sudah hampir waktu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu, ayo, apa yang kita simpulkan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hidup kita menjadi rangkaian ibadah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga gampang-gampang sekali. Maka maka nampaknya yang menjawab juga akan banyak. Barangkali perlu dibentuk saksi. Saksi. Siapa yang angkat tangan duluan? Ya? Siapa yang angkat tangan duluan? Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Saya saksi dulu karena saya emang nggak kenal. Ya, oke. Berarti ada berapa orang saksi di antara kita? Satu, dua, tiga. Saksi mata ya. Ini kalau cuma keluar ya. Panitia nggak boleh jawab. Panitia semua. Bener, yang datang panitia semua. Oke, yang pertama, sebutkan surat dan nomor ayat. Umi jangan nyari susah-susah deh. Enggak susah, gampang banget. Ayat Allah yang menyatakan bahwa kita berkewajiban membina diri kita dan keluarga kita menjauhkan dari api. Salah. Ada juri. Salah juga. Oke, berikutnya siapa? Yang ini tanya kedua, juri apa? Juri ya. Juri. Ah, juri. Gak boleh ya? Gak boleh perjanjiannya. Oh, gak dapet. Gak boleh kalau kami perjanjiannya panitia gak boleh ikut. Hadirin. Oh, Mbak Yayu. Mbak Wiwi. Mbak Yayu, Mbak Yayu. Bukan Mbak Yayu saksi. Ya, ya udah dijawab. Iya, betul. Bukan karena dari saya itu dari TV tadi. Dari cancel. Yang belum cancel. Bisa jawab. Iya, oke, udah. Yang pertama sudah ya. Terus satu lagi. Minta yang gampang atau yang sulit? Gampang banyak. Kembali lagi untuk mempermudah. Sebutkan nama ayat dan nomor berapa ayat Allah yang menyatakan bahwa orang Yahudi dan Kristen akan selalu berupaya memalingkan kita. Paling yang baju pink, Mbak yang baju pink. Al-Baqarah ayat 120. Iya, betul. Kadonya oh ya serah terima dulu. Kadonya mas. Enggak apa-apa deh, kadonya kecil, aku pikir pergi haji. Tadi mau buka Quran. Maju ke depan, Mirena gitu ya. Dia maju ke depan yang dia mendapatkan. Nah sekarang baru dipersilahkan kalau ada unek-unek atau ada sanggahan atau ada tambahan dari ibu-ibu. Pertanyaan. Silahkan Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi udah 3 hari di sini. Alhamdulillah. Umi, pertanyaan saya yang mengenai tadi ada cerita tentang inses ya, dari kemarin juga ada inses. Jadi hubungan persetubuhan sesama apa muhrim sebetulnya kan? Muhrim. Saya berpikir begini, dulu ketika Allah menciptakan manusia pertama ya Adam, kemudian Hawa. Nah, terus kemudian keturunannya itu juga saya pikir melakukan inses kan? No. Bagaimana bisa dibilang no ya? Karena kan bayangan saya kan katakanlah langsung punya anak berapa gitu kan? Community-nya keturunannya kan baru dari Adam yang Hawa yang paling dekat kan gitu. Itu satu pertanyaan saya, apakah itu bukan inses? Ya itu aja dulu. Ya, satu bagi orang lain juga. Iya. Iya, Ibu. Umumnya yang diketahui oleh umat kita, Nabi Adam itu adalah yang pertama, dan kemudian manusia kedua adalah Siti Hawa. Umumnya begitu. Tapi juga ada, karena ini namanya tafsir ya Bu ya. Saya bukan ahli tafsir, ya. Tapi sepemahaman saya dari sisi perbandingan agama, maka dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali disebut istilah Bani Adam. Betul enggak? Kalau disebut Bani Adam, maka Adam saat itu adalah sebuah klan. Klan Bani. Ya, boleh suku, boleh klan, komunitas. Misalnya komunitas bird. Nah, misalnya begitu. Jadi disebut Bani Adam. Jadi banyak. Nah, berarti Adam itu tidak seorang manusia yang bernama Adam, tapi klan Adam. Tapi kan yang pertama di Al-Qur'an diciptakan sama Allah itu satu orang, Adam. Generasi pertama. Iya. Ya, generasi pertama. Jadi apakah generasi pertama itu seorang? Bisa juga berorang-orang, enggak tahu berapa orang. Tapi disebut Bani Adam. Itu permasalahannya. Kemudian kalau kita mengungkap lebih jauh tentang sejarah, pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang bisa diterima. Kenapa? Karena setiap kali inses dilakukan. Contoh, kita hanya bisa melihat suatu generasi itu kan dari peninggalan-peninggalan sejarah. Contoh misalnya generasi Fir'aun. Generasi Fir'aun itu ada beberapa generasi yang mereka ini matinya mati muda. Dan ketika digali piramid, maka ditemukan kubur-kubur dari Fir'aun dan keluarganya, yang mereka ini ternyata kuburannya kecil-kecil. Kuburannya kecil-kecil, apakah ia manusia liliput gitu? Enggak, ternyata. Ternyata saat itu yang mereka lakukan adalah inses. Dan itu terjawab dari budaya atau peradaban yang dimiliki oleh Fir'aun. Mereka tidak mau berbagi harta dan kekuasaan kepada klan lain. Malah tidak mau berpindah antara harta dan kekuasaan itu kepada yang bukan orangnya. Dan orangnya itu adalah orang-orang terdekat. Maka mereka cenderung kawin sesaudara. Dan itulah yang menyebabkan mereka itu ya kecil, mati, punah. Dan bodohnya luar biasa. Ganti terus. Peradaban Fir'aun itu juga pernah mengalami seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau saya cenderung memahami itu dari yang kedua. Adam bukan orang pertama dan satu orang, tapi ada istilah Bani Adam. Dan kebanyakan di dalam Al-Quran disebutkan dengan Bani Adam. Maka saya memahaminya yaitu klan Adam. Klan Adam bahwa dia manusia, dia adalah manusia generasi makhluk. Jadi dia adalah makhluk generasi manusia yang pertama. Itulah Adam. Terus Nabi Adam sendiri? Nah, ada di antara mereka yang dijadikan nabi. Yang memakai nama dia itu adalah menunjuk namanya dia yang di dalam klan tersebut. Gini, misalnya Indonesia mendirikan masjid di Bosnia. Namanya masjid sendiri adalah Istiqlal, tapi dipanggil Masjid Soeharto. Apakah mendirikan Soeharto? Bukan. Tapi memang pada saat itu dia menjadi presiden. Dan dia melakukan atas nama bangsa Indonesia. Kira-kira gitulah pemahamannya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kalau tadi bisa menyambung, bagaimana dengan cerita Hobil dan Habil yang menikah dengan adik kakak yang itu kan itu zamannya Nabi Adam. Ya, itu zamannya Nabi Adam. Ibu, kalau kita melihat itu, kita jangan melihat hanya stop di situ. Tapi kita melihat bahwa dari perkembangan itu adalah berkembanglah manusia sampai kepada kita sekarang. Andai kata Qabil dan Habil itu memang anak yang dari saudara, berarti punah kita ini. Dunia gak seperti sekarang ini. Jadi berarti adalah saya yakin pada saat itu istri daripada maaf kecenderungan manusia poligami itu sudah ada ya. Dan kemudian antar klan terjadi pernikahan ya. Jadi kemudian terjadilah persilangan demi persilangan, dan di antara anak-anak Adam, di antara anak klan Adam, itulah adalah yang ada Qabil, ada Habil. Kaum. Jadi saya memahaminya seperti itu. Saudara gitu, jadi yang ya, memang ceritanya dulu kan begitu ya. Kan memang enggak ada cerita. Iya, enggak ada cerita. Makanya burung mengajari mengubur. Ada lagi Ibu, Mbak Susi. Susi belakang. Ya. Assalamualaikum. Saya tadi karena ada ibu menyinggung soal konsep trinitas di dalam agama Kristen, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan satu lagi Roh Kudus. Saya jadi dari dulu saya pengen tahu siapa yang dimaksud dengan Roh Kudus itu. Kemudian tadi ada di sini bahwa Nabi Isa itu dijadikan Tuhan pada tahun 325 Masehi. Kemudian pernah saya dengar juga bahwa perjanjian ada disebut dengan perjanjian lama. Apakah perjanjian lama itu sesuai dengan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa? Harus datang itu khusus itu. Alhamdulillah. Terima kasih dengan pertanyaan ini. Maka pertanyaan ini adalah kewajiban peserta Kristologi untuk menjawabnya. Ya kan? Ngapain saya mempunyai penerus-penerus murid-murid yang harus melanjutkan karya saya ketika saya berpulang ke rahmatullah. Sekarang silakan ilmunya dipakai dan silakan jawab. Ya, satu, siapa yang berkenan menjawab? Saling melengkapi, silakan. Memang diri kita tidak sempurna, jangan malu, diri kita tidak sempurna. Kalau kita tidak memulai sekarang, kapan mau kita pakai? Iya, alhamdulillah, Mbak Yayu. Pakai mic. Ayo, ini dulu. Maju ke depan. Bapak. Ini bisa cerita lagi. Iya, terus bisa ditarik kok. Udah, berdiri di situ. Udah. Ini bisa. Udah. Udah di situ aja, Ma. Udah. Oh, pidato. Ser. Enggak apa-apa ya. Enggak ada yang sempurna kecuali Allah. Next time. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya jawab yang dari Injil dulu. Ya. Perjanjian lama adalah bukan kitab Injil. Yang kitab Injil itu sebetulnya yang asli itu yang tertera di Al-Qur'an. Itu perjanjian lama itu yang dibuat oleh Paulus. Yang membuat Kristen itu. Betul? Paulusin. Oh, betul. Jelas? Jelas. Jadi kalau yang ada kitab. Iya, dan sebetulnya ada ya Ibu itu di Al-Qur'an iya, itu. Betul. Jadi ada ayat Injil, Allah. Zabur, Taurat. Asli itu semua ada di Al-Qur'an kalau kita memang mau membaca dan menafsirkan, jangan dibaca artinya saja, tafsirnya juga bagus dan di situ ada. Alhamdulillah. Jadi yang perjanjian lama itu bikinan Paulus, dan Paulus itu yang membuat agama Kristen kata Ibu. Inilah kan kemarin cuma nyontek. Ada bukunya. Kebetannya di bawah meja. Iya, ada bukunya. Oke. Terus lanjut. Yang lain siapa? Jangan saya. Oke. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah. Lulus. Alhamdulillah. Terus pertanyaan kedua. Ini kan ada pertanyaan tentang Roh Kudus, tentang Isa sebagai Tuhan. Ya. Nah, itu kapan? Ayo. Ya, alhamdulillah. Ibu duduk sini. Jangan sini aja, saya suaranya juga besar. Assalamualaikum, saya ingin dikoreksi ya Bu kalau salah. Ya. Jadi itu. Ya, ke sini. Jadi dalam Islam, dalam Al-Qur'an diakui bahwa Nabi Isa sebetulnya yang menuliskan Injil. Sebetulnya itu tadi sama yang mendapatkan wahyu dari Allah, lalu kemudian kitabnya yang diakui oleh Islam ada di Al-Qur'an, lalu kemudian dirubah oleh Santa Paulus tadi menjadi apa istilah Babel ya, menjadi istilahnya menjadi Babel ya, perjanjian lama dulu, perjanjian lama, terus kemudian di situ konsep ketuhanannya tuh lain. Jadi tidak Tuhan yang Maha Esa seperti yang kita sembah, tetapi itu adalah wujud Nabi Isa itu dipanggil sebagai Yesus. Kemudian Yesus itu beranak dan juga apa sebagai anak Tuhan, Yesus itu kemudian juga ada Roh Kudus. Jadi konsep ketuhanan mereka itu ada terbagi dari tiga bagian. Jadi Allah, Yesus dan Roh Kudus itu Bapak, yang Putra, oh Bapak, Putra dan Roh Kudus itunya apa namanya judulnya tiga bagian itu. Jadi Tuhan itu tidak esa, jadi terbagi dari tiga bagian itu yang dianut oleh agama Katolik, kemudian seluruh jajarannya ada diagramnya, sebetulnya nanti bisa dilihat perkembangan dari mulai dari tahun 325 sampai nyebar sampai sekarang ada baptis, ada Anglikan, ada sebagainya, itu awal mulanya dari sana. Iya. Itu kira-kira barangkali tolong ditambahkan Bu. Benar. Terima kasih. Besok pergi haji ya Bu bareng saya. Insyaallah. Apa merefresh memori yang mungkin sudah hilang Umi. Jadi ketika konsep ketuhanan itu sebenarnya datangnya pada saat Romawi itu menjajah Bani Israel. Setelah itu Bani Israel itu karena mereka memiliki konsep satu Tuhan, gitu. Sedangkan Romawi itu menyembah dewa-dewa, banyak Tuhan, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dijajah. Sementara karena konsep ketuhanannya itu satu, jadi perbedaan jaraknya itu terlalu jauh sehingga diadakan suatu konferensi di mana pada saat itu untuk mengakomodir masyarakat lokal yang dijajah saat itu. Nah, ketika diadakan konferensi itu tadi, jadi untuk menentukan konsep ketuhanan itu seperti apa sebenarnya. Nah, supaya diringkas supaya nggak terlalu jauh gapnya. Sementara mereka nggak mungkin si Romawi ini mengakui bahwa Tuhan itu satu, karena memang konsep ketuhanan mereka yang banyak itu tadi. Sehingga konsep yang satu itu dipilihlah tiga, sehingga mengakomodir, jadi diringkes gitu ya. Jadi paling tidak mereka nggak ngakuin, karena nggak mungkin penjajah itu mengakui mengikuti agama dari orang yang dijajah, gengsi kan gitu. Jadi akhirnya dipilihlah tiga, angka tiga gitu ya, lewat dari konferensi apa Umi namanya lupa, Lisea gitu. Jadi pada tahun 325 Masehi. Jadi konsepnya itu akhirnya semua dikumpulkan pemukanya, akhirnya disuruh menulis gitu ya, kira-kira apa sih konsep-konsep apa. Ada berapa Umi? 20-an ya? 200 ya? 2000. Oh 2000 konsep transkrip mengenai konsep kitab sucinya. Jadi setelah ditentukan konsep ketuhanan itu, karena yang mirip itu akhirnya dipilih tiga. Jadi ada konsep Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus gitu. Jadi Tuhan Bapa itu adalah bayangan mereka gitu ya, seperti Tuhannya, dan Tuhan Anak itu adalah Yesus. Nah, nama Yesus itu sendiri sebenarnya berasal kan, namanya kan Nabi Isa, Bani Israel kan Nabi Isa itu. Nabi Isa itu orang Bani Israel itu selalu memiliki nama yang vokal, depan dan akhir itu vokal ya, gitu. Nah, sementara orang Romawi itu nggak mungkin, mereka menyebut nama itu selalu dari huruf mati, depan dan belakang. Nah, makanya ada setelah bertahun-tahun terjadi perubahan-perubahan nama, akhirnya terbentuklah nama Yesus, which is yang dari J-nya itu huruf mati dan S-nya. Dari Isa tuh gimana Umi? Jadi Esau, Yosua, Yehoshua, Yesus. Jadi Yesus. Jadi memang proses berproses karena untuk mengakomodir kebutuhan si penjajah ini tadi untuk menguasai gitu loh supaya tidak terjadi gap kira-kira begitulah. Roh Kudusnya itu ini apa? Kalau Tuhan itu Bapa itu adalah jerman Zeus ya. Terus kemudian siapa berikutnya? Ya harus ada putra. Putra oke. Tapi ini kan dua, duit tunggal tidak ada. Kenapa? Karena semua konsep agama-agama terdahulu, kalau Tuhan itu dua, nggak mungkin, pasti angkanya harus ganjil. Ganjil ini kemudian diisi siapa? Maka karena kemudian dengan peradaban Romawi diisilah dengan Roh, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini mereka kan nggak pernah namanya Roh kan nggak bisa gambar. Maka Roh Kudus itu kemudian simbolnya pun terkatung-katung sampai kemudian Konsili Nisea nggak berhasil, Efesus nggak berhasil, Kalsedon, maka kemudian barulah 381 diputuskan Roh Kudus simbolnya burung merpati putih. Tapi di Quran Umi ada juga Roh Kudus. Saya bingung. Roh Kudus dalam Al-Quran adalah malaikat Jibril. Nah, beda. Ruhul. Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Soalnya ruh itu ya, karena ada ruh ya. Ya, ya kalau kena ruh. Mereka sendiri nggak ngerti itu gimana. Pokoknya ruh aja gitu kan. Jadi digantung di awang-awang gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu ya, Mbak Lisa. Oh Mbak Leni tadi dari tadi. Iya Mbak Leni, Mbak Leni mau nanya. Oh benar-benar. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, ini ada pertanyaan concern saya terkait dengan yang alhamdulillah Umi sebagai mualaf, mualafah ya. Ingin bertanya. Mungkin bisa sharing gitu. Kebetulan juga kan di kita-kita ini banyak mu'alaf-mu'alaf yang mereka convert ke Islam. Nah, dari pengalaman Umi sendiri bagaimana gitu dalam menjalani supaya tadi dalam perjalanan menjadi seorang Muslim itu yang notabene adalah mu'alaf itu tetap terjaga gitu, tetap terjaga akidah. Mungkin ada kiat-kiatnya, mungkin ikhtiar-ikhtiar apa yang dilakukan, mungkin bisa dijelaskan dari diri sendiri. Kemudian juga yang di luar kita, mungkin yang tadi di dalam lingkungan yang istilahnya tuh kita sebagai sudah seorang Muslim, nah kita sendiri harus seperti apa gitu, apa yang harus kita lakukan supaya menjaga tadi mu'alaf dan mu'alafah itu tidak merasa lonely, tidak merasa sendirian gitu. Dari hal yang kecil aja gitu, apa yang saran dari Umi sendiri terkait dengan hal ini? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nanti ada bagian-bagian tertentu yang saya meminta juga para peserta kajian Kristologi yang menjawab. Silakan ya, siap-siap. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Karena di sini alhamdulillah banyak sekali mu'alaf. Pertama, jadikanlah diri kita ibaratnya sebagai etalase daripada agama kita. Jadi, orang melihat Islam umumnya tidak langsung orang itu mempelajari kitab suci Al-Quran. Lebih mudah mereka itu melihat Islam dari orangnya. Ini maksud saya. Jadi diri kita ini adalah etalasenya. Jadi diri kita inilah yang menampilkan Islam itu, ya ini. Senyum kita. Maka jangan sampai kemudian orang Islam itu pelit senyum. Senyum yang indah adalah dengan keikhlasan senyum. Jadi mari kita mewarnai hidup kita dengan ikhlas sehingga senyum kita pun ikhlas. Sementara mohon maaf kalau kemudian Kalau kemudian kita perhatikan di masyarakat di sini, ya, karena sudah berkomunitas dengan orang-orang yang non-Islam di sini, kemudian lupa bahwa senyum itu ibadah. Ya kan? Nah, ini gak boleh, ini jati diri kita. Jadi kembali lagi, apa daya tarik Islam? Itulah harus kita pakai, bahwa Islam itu lemah lembut, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Itu pancarkan dari diri kita. Dan kemudian bersiap-siaplah, dan alhamdulillah di antara kita kan sudah mulai nih mempersiapkan diri untuk menjadi pembinanya mu'alaf. Jadi mu'alaf itu jangan dibiar-biarin. Jangan dibiar-biarin artinya dia mencari-cari sendiri, dia menerka-nerka sendiri, dia belajar-belajar sendiri, jangan. Banyak nanti yang dia itu, mohon maaf, mengalami kendala. Nah, kalau sudah mu'alaf mengalami kendala, kepada siapa dia bertanya? Tentu bertanya kepada umat Islam. Maka umat Islamlah harus siap untuk menjadi pembina mu'alaf. Itu ya. Kemudian berikutnya, ada yang bertanya tentang apa tadi, tentang mu'alaf itu pertanyaannya mengerucutnya gimana? Mungkin dari Umi sendiri bisa sharing sampai bisa tegak sendiri. Sekarang mungkin sudah poinnya sudah ya, tidak untuk diri sendiri, malah mengajak gitu. Nah ya, seperti itu prosesnya untuk Umi sendiri dari mana gitu ya. Gitu, nah, itu pun yang ini yang bercermin pada diri Umi. Ternyata agama, untuk menentukan kebenaran sebuah agama itu kita harus meneliti dari konsep Tuhan dan konsep kitab suci. Dari situlah nanti akan teruji agama itu benar atau tidak. Maka Umi sendiri dahulu alhamdulillah ditugaskan untuk mencari kelemahan Islam melalui Al-Quran. Niatnya itu. Tapi kemudian alhamdulillah yang Umi temui pertama kali dengan susah payah itu ada dalam buku Umi yang berjudul Waspadai Pemurtadan. Dialog itu lengkap tertulis di sana. Dan kemudian karena ketidaktahuan Umi, baca Al-Quran juga gak bisa, bukanya saja gak ngerti itu kan, mana yang atas mana yang bawah Umi juga gak tahu. Sehingga kemudian Umi sempat ambil yang pakai terjemah, dilengkapi terjemah. Ketika Umi merasa sudah bisa baca, Umi baca, ternyata kebalik. Karena membaca Al-Quran itu adalah dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Akibatnya ayat Allah yang pertama kali Umi pelajari itu surat Al-Ikhlas. Artinya apa? Surat Al-Ikhlas itu kan justru konsep Tuhan, tauhid kan. Persis pagi harinya Umi mendapatkan Trinitas. Dan kemudian Umi juga mendapatkan sejarah Tuhan, sejarah liturgi, filsafat dan lain sebagainya. Maka kemudian terjadilah diskusi antara Umi dengan dosen-dosen Umi. Kenapa? Karena Umi membenarkan firman Allah dalam surat Al-Ikhlas. Ini betul. Ini yang benar. Maka terjadilah diskusi. Diskusi berawal dari keinginan Umi untuk mengetahui jawaban mereka. Ternyata mereka gak bisa jawab. Sampailah berdiskusi dengan banyak dosen. Dan kemudian semakin terkuat sampai tentang penuhanan Nabi Isa yang dilakukan tahun 325 oleh Kaisar Konstantin. Jadi Konstantin ini yang melantik Nabi Isa jadi Tuhan. Nah, Romawi saat itu memang sudah imperium yang rapuh. Mereka meneliti ini si negara, bangsa jajahan ini kok eksis agamanya. Ternyata konsep Tuhannya Ahad, Tauhid, Yahweh. Nah, tapi kan enggak mungkin tadi disebutkan kan gengsi penjajah kan itu. Maka kemudian diambillah angka tadi tidak ter, apa tidak berjauhan, akan terkecil tapi ganjil. Ya sesudah satu berapa? Tiga. Nah tiga, nah tiga ini diisi siapa? Oh Zeus dong yang pertama, karena dewa Zeus itu sangat sangat sangat sangat digemari. Dia dewa bapak. Ada yang bilang dewa ketua. Nah setelah bapak siapa? Oh ini Yesus itu kan perlu dimasukkan. Nah tapi nggak mungkin kan dua. Nah ini siapa? Maka gantung di awang-awang. Gimana? Roh Kudus saja disebutnya. Tapi mereka setelah menentukan itu Roh Kudus, mereka bingung bagaimana membuat simbol untuk Roh Kudus, karena nggak kelihatan, abstrak. Maka dengan susah payah mereka sampai penundaan-penundaan, barulah tahun 381 berhasil membuat simbol kesepakatan adalah burung merpati putih. Apa burung merpati putih itu Tuhan? Ya, ini dia kan. Artinya apa? Artinya kemarin juga saya tunjukkan, there, are you there? Am you? Nah, bingung. Confused. Ya. Jadi Trinitas itu adalah, apakah ada di dalam Bible? Tidak ada. Dan terus bagaimana Trinitas itu adalah doktrin, kesepakatan petinggi gereja. Jadi dalilnya mana? Tidak ada dalam Bible. Tapi itulah doktrin yang irasional, orang pun tidak mampu mengerti, siapapun petinggi gereja juga tidak bisa menjelaskan. Ada yang bilang, oh sama dengan segitiga. Umi gambar itu segi empat. Loh kok bisa segi empat? Nah, maka bukannya gak bisa berubah jadi tidak boleh. Terus ada lagi yang menggambarkan, oh Tuhan itu kayak telur. Telur itu ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Kalau sampai gak ada kulitnya bukan telur. Kalau gak ada putihnya bukan telur. Kalau gak ada kuningnya bukan telur. Pokoknya telur itu harus tiga unsur. Nah, kemudian Umi jawab, Pater, minggu yang lalu kan kita Paskah. Suster sudah membeli satu bulan sebelumnya telur berpeti-peti. Saat itu bukan ada pakai ektre, masih peti. Terus kemudian direbus, diwarnai macam-macam warnanya, menarik sekali. Ternyata setelah dipakai untuk Paskah, dihitung kembali, lah timbangannya kok gak cocok. Timbangan antara yang dipakai dengan timbangan yang di stok beda, banyak kurangnya. Makan. Nah, siapa ini? Ternyata bukan dimakan, ternyata bukan karena ada pencuri, tapi ternyata telurnya mengalami penyusutan. Susut. Bahkan kemudian beberapa telur harus dibuang, kenapa? Busuk. Terus kemudian saya katakan pada dosen saya, Pater, kasihan kalau Tuhan itu diumpamakan telur, karena ternyata telur yang dibeli oleh suster itu susut. Apakah Tuhan juga mengalami penyusutan? Apalagi ada yang busuk. Loh, apakah Tuhan juga mengalami pembusukan? Nah. Ya, jengkel aja dia. Ya, kemudian dia mengatakan, wah ini, maka kemudian pakai teori harus tanam jagung akar di atas. Gitu kan? Jadi apapun kalau sudah dikatakan seperti itu ya harus diterima, jangan ditolak. Nah ini. Oke, kira-kira cukup kah? Jadi agama lain itu penuh kebohongan semuanya. Ya mau nggak mau, memang buatan manusia, gimana semampunya manusia membuat lah, ya kan? Agama kita kan sudah mengatakan suatu kebatilan terorganisir akan mampu mengalahkan yang hak, yang amburadul. Nah persoalannya adalah sekarang ini bagaimana kita berdakwah, harus dengan cara yang baik, yang santun. Jangan dianggap mereka itu sebagai lawan berbicara kita. Bukan, artinya bukan lawan musuh ya, bukan. tapi teman berbicara, gitu kan? Untuk kemudian ayolah sama-sama kita menikmati kebahagiaan dalam Islam. Ya kan? Ya Ibu silakan. Terima kasih Wah ini, ini muncul deh depannya. Alhamdulillah, Umi diberi hidayah yang agung, bisa melihat kebenaran dan menjadi contoh kami bersama dan memberikan juga telahan kepada orang-orang yang sudah lahir sebagai keluarga Islam, tetapi tidak mengerti atau tidak memahami atau kurang memahami apa isinya Islam itu. Alhamdulillah atas kedatangan Ibu selama ini. Pertanyaan saya dari putri mu'alaf itu berapa lama? Nah, itu tiap orang enggak sama, Ibu. Tidak tiap orang sama. Ada orang yang smart sehingga dia belajar Islam karena kemauan tinggi dalam waktu 1 tahun selesai mu'alafnya. Jadi Ibu juga dianggap mu'alaf. Dulu iya. Sekarang enggak boleh. Kalau saya masih dianggap mu'alaf, keenakan saya. Nanti ngelanggar macam-macam alasannya mu'alaf. Saya kira itu pertanyaan saya. Jadi sampai kapan seorang yang menjadi mu'alaf itu akan berhenti menjadi mu'alaf? Dan saya kira ada hubungannya dengan pertanyaan Ibu Bu Dewi, kapan dia bisa berdiri sendiri sebagai seorang muslim? Kalau dia terbina dengan baik, dia smart, insya Allah cukuplah 1 tahun. Tapi kalau dia tidak mendapatkan lingkungan yang baik, contoh yang saya pernah lihat itu di New York, orang kita dinikahi dengan orang Mesir, kemudian suatu hari jumpa dengan saya, ternyata dia disuruh suaminya ke Masjid Al-Ikhlas di New York. Terus dia tanya juga hal-hal yang sangat mendasar, sampai saya ketanya, Anda punya Al-Quran? Punya. Coba kalau Anda punya Al-Quran, besok dibawa deh, saya tunjukin. Karena kalau hanya saya jawab aja, kayaknya Anda perlu tahu tentang Al-Quran lebih jauh. Besoknya benar-benar dia datang, dia bawa Al-Quran. Nah, ini kan sudah betul. Coba lihat, tengok ini ayat ini, surat ini. Terus kemudian terjadilah diskusi. Dia menyatakan, suami saya tidak pernah membimbing saya. Setiap kali saya bertanya tentang agama Islam, dia jawab, saya tidak bisa menjelaskan kepada kamu. Kamu saya antar saja ke Masjid Al-Ikhlas, di sana orang Indonesia, kamu tanya di sana. Jadi gimana kalau Anda sholat? Ya saya sholat, saya ikut aja, tapi saya gak tahu dia berbicara apa. Itu contohnya, Bu. Berapa tahun dia sudah menjadi mu'alaf? 5 tahun. Tapi dia masih ketikutan, dangkal sekali. Kenapa? Karena suaminya tidak membina dia. Kalau di sini barangkali kalau saya boleh kebalikannya. Di sini suami yang mu'alaf, ya kan? Istri-istri yang udah Islam. Apakah enggak usah dijawab ke saya. Apakah ibu-ibu juga gitu? Ibu-ibu juga begitu, lempar. Kalau mau tanya aja deh ke masjid. Nah, gitu. Bagaimana? Nah, itu nggak boleh. Ayo, itu harus merubah. Siapa sih di antara ibu yang tidak ingin keluarga sakinah, mawadah, warohmah? Iya nggak? Semua mau kan? Semua ingin kan? Ayo bina mereka. Bukankah sentuhan seorang istri itu yang paling mengena pada seorang suami? Kecuali kalau istri sama suami udah musuhan, lain lagi. Tapi kalau masih saling cinta, insya Allah, apapun istri berbicara, apalagi kalau si istrinya sudah dengan lemah lembut, tinggal ditanya habis kamu mau apa, gitu kan? Gak berarti minta dikasih, gitu. Ya. Ya. Udah, habis aja yang satu. Itu setiap kemarin kan di kita bahas masalah di Injil itu, di Injil itu kan ada masalah kurno-kurno itu. Memang setiap Injil orang Katolik atau orang Kristen biasa itu memang ada bacaan seperti itu. Memang ada, sur aja. Seluruhnya, antara Inggris dan Indonesia. Sama seluruh dunia. Ya. Oke. Maaf ibu-ibu ya, mungkin bisa disambung lagi dengan membaca buku-buku Ibu Irena dan video-videonya, dan bisa lebih mendalami apa-apa yang Ibu Irena katakan tadi. Kalau mau berminat sama buku-buku dan videonya, sudah disiapkan nanti di depan, bisa dilihat dan dipilih sendiri mana yang baik buat ibu-ibu semua. Baiklah, sekarang kita akan tutup dengan membaca istighfar bersama-sama. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar, akan ada sesi foto-foto dulu karena ibu-ibu dari South sudah jauh-jauh, sudah capek-capek, mungkin pengen punya kenang-kenangan bersama Umi. Dan ini Bu Umi punya fotografer profesional kita. Ini Ibu Monica si gelis. Jauh-jauh datang buat mengabadikan ibu-ibu semua dengan Umi. Satu lagi udah tanya.